Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sudah kita ambil beberapa pembahasan yang berkait dengan mukaddimah dan juga pembahasan tentang hak-hak yang berkait dengan harta peninggalan sebelum dibagi warisan, dan juga pembahasan tentang syarat-syarat pembagian waris. Kemudian yang berikutnya adalah arkanu al-irth, rukun-rukun pembagian waris. Tanpa ada rukun-rukun ini, maka tidak ada yang namanya pembagian waris. Sebutkan di sini ada 3 rukun. Yang pertama al-muwarrith, adanya pewaris. Siapa al-muwarrith? Wa huwal mayyitu haqiqatan aw hukma, yaitu mayit, orang yang mati. Secara hakiki dia mati, atau secara hukum, ya seperti yang sudah kita lewatkan, yaitu al-mafqud, orang yang hilang. Ya, dia misalkan berperang, ya kemudian setelah itu raib, tidak ada berita kemana dia bertahun-tahun lamanya, kemudian qadhi hakim menghukumi bahwa dia telah mati, ya. Atau seorang yang dia pergi melaut mencari ikan, kemudian tidak ada kabar beritanya kemana dia bertahun-tahun lamanya, tidak ada berita, kemudian hakim menghukumi bahwasanya dia telah mati, ya maka dia tergolong orang yang mati, ya. Yang kedua al-waris, yakni ahli warisnya. Wa huwal hayyu haqiqatan, yaitu orang yang ahli waris yang memang masih hidup secara hakiki atau secara hukum. Kalau hidup secara hakiki jelaslah, ya hidup ahli warisnya. Kalau secara hukum ya sudah kita lewatkan, ya. Ya seperti apa? Seperti hamil itu, ya. Kandungan, ya. Sudah kita lewatkan ini. Al-haqqu al-mawruts, kemudian hak yang diwarisi, yaitu wa huwa tarikatu al-mayyit, harta peninggalan si mayyit. Asbabu al-irtha, sebab-sebab diperolehnya warisan. Ya, disebutkan di sini sebab yang pertama adalah nikah. Ya, nikah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Talkhis al-Fara'id. Nikah ini maksud katanya adalah 'aqdu zawjiyah as-sahih, akad suami istri yang mana akadnya sahih, sah. Terpenuhi di situ syarat-syaratnya, ya. Aqdu az-zawjiyah as-sahih, akad suami istri yang sah. Maka dengan ucapan akad suami istri ini mengeluarkan hubungan yang itu dilakukan tidak melalui akad. Dan hubungan yang dilakukan tanpa melalui akad itu ada 2. Yang pertama yang muharram, haram ya seperti zina, dan yang kedua yang sifatnya jaiz, boleh, seperti seorang tuan kepada budaknya yang perempuan, itu boleh dan itu dilakukan tanpa akad, ya. Dan masing-masing dari 2 hubungan ini ya tidak menyebabkan satu sama lainnya mewarisi, ya. Seorang laki-laki yang berzina tidak mewarisi dari perempuan yang dizinahinya, dan demikian sebaliknya. Kemudian juga tuan ya dengan apa budaknya tidak saling mewarisi, ya harta budak yang milik tuannya ketika mati meninggal ya tuannya, maka si budak tidak mewarisi dari si tuannya, ya. Kemudian dengan ucapan beliau aqdu az-zawjiyah as-sahih, akad suami istri yang sah, ini mengeluarkan akad-akad yang fasid, yang rusak, seperti nikah mut'ah misalkan, yang ini adalah syariat mereka, orang-orang Syiah yang sesat, menyimpang, yaitu nikah dengan mahar dan waktu tertentu. Ya, ini juga tidak mengakibatkan adanya at-tawaruts, saling mewarisi satu sama lainnya, karena itu nikah yang batil, fasid. Ya. Juga yang semisal itu nikah tahlil, nikah asyghar, nikah tahlil adalah gambarannya adalah ketika seorang dia mencerai, telah mencerai istrinya dengan talak tiga, maka dia tidak bisa apa? Kembali ke istrinya sebelum istrinya ini menikah dengan yang lain dan sudah berkumpul dengan suami yang barunya. Kalau suami yang barunya mencerai, maka boleh untuk si istri ini kembali kepada suami yang pertama. Ya, sebagian orang-orang yang rusak agamanya berupaya membuat hilah tipu daya untuk bagaimana dia bisa kembali kepada istrinya. Maka dia mencari orang suruhan untuk menikahi bekas istrinya. Kemudian dia memerintahkan kepada orang ini untuk setelah dia menikahinya kemudian langsung dicerai gitu, agar si suami ini atau suami yang pertama ini bisa apa, kembali kepada istri, ya istrinya tadi yang sudah ditalak dengan talak tiga. Itu sesuatu yang haram, termasuk nikah yang haram, batil. Selain tadi mut'ah jelas itu muharramah, juga nikah tahlil juga apa? Muharram juga tahlil ini. Atau juga nikah syighar. Nikah syighar seperti seseorang dia mau menikahkan misalkan orang yang ada di bawah tanggungan dia, apakah anak perempuan dia atau istri dia, atau apa? Adik dia. Misalkan seseorang berkata kepada orang lain, "Ya, akan aku nikahkan anak perempuan saya atau adik saya dengan kau, dengan syarat engkau juga menikahkan misalkan anakmu atau adikmu dengan aku," ya. Dan itu dilakukan tanpa apa? Tanpa mahar. Jadi seolah-olah maharnya itu saling menikahkan satu sama lainnya. Dan itu kadang disebut dengan nikah badal gitu. Ini juga tidak sah, muharram juga. Tidak menyebabkan satu sama lain saling mewarisi. Yaitu nikah syighar, saling menikahkan ya satu sama lainnya. Ya. Tanpa apa? Ada mahar ya. Kemudian yang berikutnya dari sebab-sebab dihasilkannya atau kita baca di sini ya, keterangan dari al-musannif walau qabla al-khulwah. Jadi sebab yang pertama dari dihasilkannya warisan adalah an-nikah walau qabla al-khulwah, meskipun ya sebelum terjadi al-khulwah, ya perkumpulan suami istri. Misalkan ada seorang suami istri menikah setelah itu meninggal misalkan suaminya, maka si istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya meskipun belum berkumpul ya. Atau sebaliknya istrinya yang meninggal, ya maka si suami berhak mendapatkan harta peninggalan istrinya kalau memang istrinya punya harta warisan ya. Itu walau qabla al-khulwah ya. Dipersyaratkan untuk keduanya sudah berkumpul ya. Dengan sahnya akad nikah maka sudah saling mewarisi satu sama lainnya. Wa kadzalika fi hali at-talaqi raj'i qabla intihai al-iddah bi khilafi al-ba'in. Ya, demikian pula keadaan talak raj'i, talak yang seorang suami masih bisa rujuk kembali kepada istrinya. Ya, talak pertama dan juga talak kedua. Tapi qabla intihai al-iddah, dengan syarat iddahnya istrinya belum habis. Ya, misalkan istrinya sudah di apa? Gauli sama dia, suaminya, kemudian dia talak, maka iddahnya thalatha quru. Ya. Sebagian ulama menafsirkan thalatha quru yakni tiga kali haid. Ya. Yaitu iddahnya. Jadi talak raj'i, ya talak raj'i ini masih ya satu sama lainnya suami istri saling mewarisi ya, karena dia masih sebagai istrinya dan yang lain sebagai suaminya, masih menjadikan suami berhak mendapatkan warisan dari istrinya seandainya istri meninggal pada talak raj'i, atau sebaliknya suaminya meninggal ketika masih talak raj'i ya, sebelum habis apa iddahnya. Tentunya kalau sudah habis iddahnya ya sudah tidak saling mewarisi, itu dengan kesepakatan para ulama ya. Jadi ketika dalam keadaan talak raj'i maka masing-masing dari suami dan istri masih saling mewarisi, tentunya ketika salah satunya meninggal ya. Ingat, selama masa iddahnya belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, ya tidak saling apa, mewarisi ya, apakah talak pertama ataupun kedua. Bi khilafil bain, berbeda dengan talak bain, talak ketiga ya. Sebagian ulama merinci pembahasannya. Kalau talaknya talak bain, maka dirinci katanya. Kalau talak bain, talak tiga ya. Kalau si suami mencerai istrinya dengan talak yang ketiga ini dalam keadaan suaminya sehat ya, maka ini disepakati oleh ulama bahwasanya tidak saling mewarisi satu sama lainnya, suami dari istri, istri dari suami. Adapun ketika suami mentalak istrinya dengan talak bain dalam keadaan suaminya sakit berat yang diduga bisa mengantarkan kepada kematiannya, maka di situ dirinci. Kalau diketahui bahwasanya si suami mentalak istrinya dengan talak bain dalam kondisi seperti ini, sakit yang sangat parahnya, sengaja dia mentalak istrinya karena tujuan menghalangi si istri dari warisan, karena mungkin dia ingin warisannya untuk anak-anaknya saja atau saudara-saudaranya saja, maka ini tidak menghalangi istri dari warisan suami, tetap dapat gitu suami ya. Ini pendapat yang insyaallah rajih. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun si istrinya ini sudah menikah dengan yang lain, tetap dia dapat. Kenapa? Karena si suami mentalak istrinya, mencerai suaminya dalam kondisi sakit parah, sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, dan diduga kuat dia mentalak istrinya karena sengaja ingin menghalangi istri dari harta warisannya gitu. Adapun kalau dia mencerai istrinya dalam kondisi sakit dan dia sendiri adalah bukan orang yang tertuduh, sengaja-sengaja mencerai istrinya untuk menghalangi istrinya dari warisan, ya maka ini tidak mewaris istri dari suaminya. Seperti yang mentalaknya misalnya orang yang baik-baik, soleh, dia mentalak istrinya, ada udzur yang syar'i gitu, maka ini menjadikan istri tidak mewarisi, meskipun dia talak dalam kondisi dia sedang sakit parah gitu. Kemudian sebab yang kedua dari warisan adalah an-nasab, nasab, hubungan nasab, hubungan kekerabatan, hubungan antara satu orang dengan orang lain karena sebab wiladah, kelahiran, hubungan darah ya. Wa yashmal, dan hubungan nasab ini mencakup tiga golongan. Yang pertama al-usul. Al-usul adalah orang yang si mayit itu bercabang darinya. Ya, jadi al-usul adalah orang-orang yang si mayit bercabang darinya. Siapa saja mereka? Wahum al-aba'u, yaitu para bapak ya, para bapak. Wal ajdadu, para kakek. Wal ummahatu, para ibu. Wal jaddad, para nenek. Wa in alau, meskipun terus ke atas gitu. Ini seperti itu. Jadi al-usul adalah siapa? Orang-orang yang si mayit bercabang darinya. Al-furu', ya, al-furu' adalah orang-orang yang bercabang dari si mayit, itu al-furu'. Orang-orang yang bercabang dari si mayit, wahum al-aulad, yaitu al-aulad, anak-anak. Apakah itu anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Wa auladul banin, dan juga anak-anak dari anak laki-laki, cucu lah. Cucu dari anak laki-laki, apakah cucu perempuan ataupun cucu laki-laki. Cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Ya. Dari, ingat, anak laki-laki ya. Wa in nazalu, meskipun terus ke bawah. Meskipun terus ke bawah. Ya. Ya, cicit lah, setelah cucu yang cicit, cicit yang dia menyambung kepada si mayit lewat cucu laki-laki, kemudian lewat anak laki-laki gitu. Dan seterusnya. Kemudian al-hawashi. Ya. Al-hawashi ini adalah orang-orang yang bercabang dari usulnya mayit, ya. Orang-orang yang mereka bercabang dari usulnya si mayit. Ya, bercabang dari bapaknya si mayit gitu, atau kakeknya si mayit, itu al-hawashi. Orang-orang yang mereka bercabang dari usulnya si mayit. Ya. Bercabang dari siapa? Usulnya si mayit, ya, bapaknya si mayit atau kakeknya si mayit gitu kan. Wa humul ikhwah, al-hawashi ini maksud adalah al-ikhwah. Saudara-saudara, saudara sekandung, sepapa atau seibu. Wa banuhum, kemudian juga anak-anak mereka ya, khususnya anak-anak dari saudara-saudara sekandung ataupun anak-anak dari saudara-saudara sebapak. Wal a'mamu wa banuhum, dan juga para paman beserta anak-anak mereka itu hawashi. Jadi kalau usul ke atas ya, al-furu ke bawah, hawashi ke samping arahnya. Kemudian sebab yang ketiga dari warisan adalah al-wala'u wala. Ya, al-wala' wa huwa 'usubatun sababuha ni'matus sayyid al-mu'tiqi 'ala raqiqihi bil 'itqi. Al-wala' adalah 'usubah, yakni hubungan yang sebabnya adalah kebaikan sang tuan yang membebaskan budaknya. Ya. Ni'matus sayyidi al-mu'tiqi 'ala raqihi bil 'ala raqiqihi bil 'itqi, kebaikan seorang tuan kepada budaknya dengan ia bebaskan budak tersebut. Jadi ketika ada seorang tuan yang dia membebaskan budaknya, maka dia memiliki hak wala. Jadi antaranya ini, ketika si budaknya ini merdeka, kemudian dia bekerja dan punya harta, kemudian dia meninggal dan tidak ada jenis laki-laki dari ahli warisnya, maka wala ini yang mewarisi sisanya. Ya. Asobah, dia termasuk asobah al-wala ini. Ya. Asobah sisa ya. Aidu tiga sebab yang sepakati ya oleh para ulama tentang bahwasanya sebab ini bisa mendatangkan apa, warisannya. Kemudian mawani al-irth, penghalang-penghalang dari warisan. Ya, kalau sebabnya ada, belum tentu seseorang dapat warisan. Ya, bisa jadi ada penghalangnya yang menghalangi dia dari warisan. Mawani al-irth disebutkan di sini penghalang-penghalang warisan. Ya. Yang pertama ariq, perbudakan. Perbudakan. Fala yarithu man bihi riqun wala yuwarrits, maka orang yang padanya ada sifat perbudakan, ya dia budak, maka dia tidak mewarisi dari saudaranya yang merdeka. Iya. Atau kerabatnya, keluarganya yang merdeka. Wala yuwarrits, dan tidak, dia pun tidak mewarisi kepada keluarga yang lain yang dia orang-orang merdeka gitu. Jadi ariq ini menghalangi apa? Menghalangi warisan dari dua sisi. Iya. Dia tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang merdeka, dan yang merdekanya pun, keluarganya yang merdeka tidak mewarisi dari dia gitu. Dia budak. Ya, budak hartanya milik majikannya ya. Iya, perbudakan ini ya terjadi ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, kemudian mereka kaum kufar ditahan menjadi tawanan ya kaum muslimin. Dan ar-riq, perbudakan itu diantara rahmat Islam kepada mereka kaum kufar ya, karena banyak diantara mereka ketika di apa jadikan budak, mereka melihat bagaimana keindahan Islam dan pada akhirnya mereka apa masuk ke dalam Islam ya. Kemudian yang kedua al-qatl, ya pembunuhan. Ya, pembunuhan yang dimaksud di sini, yakni pembunuhan yang bisa menghalangi seorang dari warisan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Tanpa hak, ya. Kalau pembunuhannya dilakukan dengan hak ya, seperti qisas ya. Ya, maka ini yang sahih tidak menghalangi seorang dari warisan, seperti al-ghujo ya. Misalkan qadarullah ya, di antara yang harus di misalkan kisos adalah salah seorang dari keluarganya, ya dia hanya menjalankan tugas, dia membunuh ya dengan hak, maka ini tidak menghalangi dia dapat dari warisan. Dia tetap dapat warisan karena dia membunuhnya dengan hak. Atau orang yang dia menjadikan orang lain meninggal ya karena melakukan satu perbuatan yang secara syar'i diperbolehkan gitu. Seperti orang yang dia mengobati orang lain lah, mengobati orang lain dengan obat ataupun bekam, qadarullah meninggal yang diobatinya ini, maka ini juga tidak menghalangi dia dari warisan karena dia tidak membunuh dengan sengaja, dia melakukan pengobatan yang itu diperbolehkan secara syar'i ya. Atau dia mendidik anaknya dengan dipukul misalkan bagian belakangnya, pantatnya atau pahanya, tiba-tiba meninggal misalkan. Iya. Maka ini juga tidak menghalangi dia dari warisan. Berbeda mungkin kalau pukulannya dengan sesuatu yang memang bisa membunuh. Kalau ini beda ya, ya. Itu tidak diizinkan dalam oleh syariat ya. Pukulan yang diizinkan ya ghairu mubarrih, tidak apa, mencacati lah ya, tidak melukai. Tapi misalkan qadarullah pukulannya tidak melukai, tapi qadarullah meninggal misalkan ya, ini tidak menghalangi dia dari apa, warisan. Atau dia melakukan satu tindakan apa, pembelaan diri, misalkan dia hendak dibunuh sama seseorang yang dia merupakan kerabatnya, kalau dia tidak misalkan segera menghalau misalkan serangannya, maka dia terbunuh. Kemudian dia halau serangan saudaranya tadi, ternyata meninggal yang dihalaunya, makanya juga ya tidak menghalangi dia dari warisan dari orang yang terbunuh tadi, karena dia tidak istilahnya berkeinginan untuk membunuhnya ya, tapi ingin mempertahankan diri. Ada sebagian ulama yang secara mutlak berpendapat bahwasanya pokoknya kalau misalkan seorang membunuh orang lain dengan cara apapun, maka ini menghalangi dari menghalangi dia dari warisan. Tapi Allah alam, yang kita sebutkan tadi yaitu yang lebih rajih dirinci ya, pembunuhannya dengan hak atau tidak, itu dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, di sini dikatakan fala yarithu al-qatilu min al-maqtul. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Ya. Dan perlu diketahui bahwa al-qatl ini menghalangi warisan dari satu sisi saja ya. Sisi yang membunuh itu yang dia enggak dapat. Ya. Adapun yang dibunuh, ya dia berhak dapat dari yang membunuh. Mungkin kita bertanya seperti apa gambarannya ya. Gambarannya misalkan ada dua orang bersaudara, kakak adik. Ya, adiknya ini kaya raya dan dia tidak memiliki ahli waris misalkan, kecuali kakaknya. Kakaknya ingin segera mendapatkan warisan. Akhirnya kakaknya ini mengajak adiknya keluar ya, menaiki misalkan kendaraan motor, kemudian dia tabrakan motornya ke tiang misalkan, nah, maka adiknya terkapar. Dan ternyata dia kakaknya ini misalkan malah dia tersambar mobil, meninggal duluan kakaknya, mati duluan kakaknya. Ya, kemudian setelah itu adiknya baru mati. Nah, adiknya nih yang dibunuh, dapat dia dari yang membunuh kakaknya tadi. Ya, bisa warisannya buat keluarganya, adiknya kan punya keluarga, punya istri, misalnya punya anak, ya, untuk mereka. Jadi al-qatl pembunuhan itu menghalangi warisan dari satu arah saja, ini arah yang membunuh itu yang enggak dapat. Jadi bunuhnya kalau ternyata yang meninggal yang membunuh dulu, kemudian yang dibunuhnya baru meninggal, maka yang dibunuh ini dia dapat gitu warisan dari yang membunuh ya. Itu fahami baik-baik. Kemudian yang ketiga, ikhtilafu ad-din, perbedaan agama. Fala yarithul kafiru minal muslim. Maka orang yang kafir tidak mewaris dari orang muslim. Demikian sebaliknya. Ikhtilafu ad-din ini menghalangi warisan dari dua sisi. Orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Meskipun antar anak dengan bapak ya, ibu dengan anak itu tidak saling mewarisi. Iya. Kemudian di sini ada tamarin lil hal. Tamarinu lil hal, latihan-latihan itu dipecahkan. Rattibil huquqa at-taliyata al-muta'alliqata bitarikah. Urutkan hak-hak berikut yang berkait dengan harta peninggalan. Si wasiyah, ujratu hafiril qabr, biaya tukang gali kubur, ujratu dar, biaya sewa rumah. Ya, misalnya belum sempatnya rumah belum dibayar. Zakah, rohan, irth, mana dulu ini yang harus didahulukan? Ya, kalau kita pilih madhabnya Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya yang pertama kali diselesaikan adalah apa? Penyelenggaraan jenazah, ya maka kita pilih di sini ujroh hafiril qabr, ya upah penggali, para penggali kuburan. Ya, kemudian rohan disitu, hutang yang terkait dengan gadai. Ya, kemudian di situ ada zakah, ada ujratu dar, biaya sewa rumah. kemudian wasiat ya, baru irs terakhir. Kemudian yang berikutnya, bayin sabab irsi kullin mimman yali, jelaskan sebab-sebab warisan setiap dari golongan berikut. Ini insyaallah jelas al-ab. Sebabnya jelaskan al-ab, yaitu apa? Sebabnya yaitu an-nasab. Az-zawjah sebabnya dapat warisan nikah. Al-akh asy-syaqiq sebabnya apa? An-nasab. Al-mu'tiq sebabnya apa? Al-mu'tiq yani tuan yang membebaskan, sebab dia dapat warisan al-wala. Al-bint ya nasab. Itu. Difahami baik-baik ya. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.